إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada umat manusia melainkan isi syariat tersebut berporos pada dua perkara. Yang pertama adalah perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua adalah larangan yang harus ditinggalkan. Kalau larangan tersebut berbentuk lazim namanya wajib. Kalau perintah tersebut berbentuk lazim namanya wajib. Kalau perintah tersebut berbentuk anjuran, arahan namanya sunnah. Demikian juga kalau larangan tersebut bersifat lazim namanya haram. Kalau larangan tersebut bersifat arahan atau anjuran bisa jadi makruh. Di tengah-tengah tersebut ada namanya mubah. Tidak ada perintah, tidak ada juga larangan. Ayuhal muslimun, di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia adalah untuk berbuat baik. Hal tersebut ditunjuki oleh Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperintahkan. Allah mulai dengan ucapannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil serta berbuat baik. Adil, berbuat baik adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta mendatangkan hak kepentingan bagi dzil qurba, ya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuhi hak kepentingan mereka. Pada sisi lain Allah pun menyebutkan secara sempurna tentang perintah dan juga larangan, dan Allah melarang daripada perbuatan kekejian serta kemungkaran dan juga kedzaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Isi perintah dan juga larangan yang termuat dalam ini adalah ya'idukum. Allah nasihati kalian, Allah memberikan pelajaran kalian, Allah memberikan teguran kepada kalian, la'allakum. Semoga saja kalian mau mengambil pelajaran. Bentuk bukti lain dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebaikan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk fi'il amr, kata kerja yang memiliki makna perintah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kebaikan merupakan syarat mutlak seseorang tersebut masuk dalam lingkaran ahlu sunnah, yang mana syaratnya adalah mengikuti para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Paling pertama adalah urutan para sahabat, mengikuti mereka. Kemudian dengan kebaikan adalah syarat mutlak seseorang tersebut masuk dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Kata Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan walladzina tabauhum biihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, demikian juga yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti sahabat, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar, mengikuti salaf yang merupakan salah satu syarat, merupakan sumber rujukan agama Islam. Kitab, sunnah, dan mengikuti salaf disyaratkan dengan mengikuti kebaikan. Mengikuti dengan kebaikan. Kebaikan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah syarat seseorang itu dikatakan di ahlu sunnah wal jamaah. Ayuhal muslimun, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dimaksud dengan kebaikan? Apa saja macam rakam daripada kebaikan? Apa pengertian dan definisi dari ihsan? Apa pula macam ragam daripada ihsan? Para ulama mengertikan, mentafsirkan, mendefinisikan dan membuat pengertian tentang ihsan, kullu syai'in hasuna fi'luhu wa humida fa'iluhu. Kebaikan adalah yang dinilai dia adalah baik serta dipuji pelakunya. Kebaikan adalah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, dia adalah kebaikan serta pelakunya juga dinilai atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja perlu kita ikat bahwasanya yang diikat dengan kebaikan adalah apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab, apa yang dimaksudkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kebaikan menurut seluruh orang. Dan Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah jalan yang menunjuki kepada jalan yang paling baik, yang paling lurus dan yang paling bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling baik. Ingin membuat kebaikan, ingin mengamalkan kebaikan, ambil contoh tersebut dari Al-Qur'anul Karim. Demikian juga kebaikan adalah ditunjuk oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan ucapan, perbuatan, persetujuan yang datang dari para rasul seluruhnya. Datang dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma lam yakun nabiyyun illa ma lakum ma lam yakun nabiyyun qabli illa kana qad dalla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum." Waqad andara ummatahu ala syarrin ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak satu nabi pun yang diutus sebelum aku kecuali telah menerangkan kebaikan kepada umatnya, apa yang dia ketahui itu adalah kebaikan, serta memberikan peringatan kepada umatnya berupa kejelekan, apa yang dia ketahui itu adalah berupa kejelekan. Ya, berdasarkan hadis ini bahwasanya kebaikan adalah apa yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga ayat sebelumnya dari surat Al-Isra. Kebaikan adalah apa yang ditunjuki oleh Al-Qur'anul Karim. Inilah pengertian tentang kebaikan serta standarisasi berupa kebaikan. Ayuhal muslimun. Kemudian kebaikan berupa macam dan ragamnya, para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama, yang paling puncaknya, paling pertama yang dituntut oleh setiap hamba adalah berbuat ihsan atau kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tingkatan ketiga dalam derajat agama. Paling pertama Islam, yang kedua iman dan juga ihsan. Yang diberikan pengertian langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan kepada Rabbul Alamin adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya di depan engkau. Namun seandainya pun engkau tidak melihatnya dan ini pasti, namun yakin dan percaya bahwasanya Allah pasti melihat engkau. Maksud dari ucapan ihsan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-muraqabah, selalu mengawas, selalu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Apapun yang dia ingin perbuat berupa kebaikan serta keburukan, dia yakin dan percaya Allah melihatnya. Membuatnya termotivasi ketika dia mengamalkan amalan kebaikan, dia yakin Allah melihatnya, mendorong dia, memotivasi dia untuk melakukan kebaikan dengan sesempurna mungkin. Serta ketika dia mau melakukan kejelekan dan dia yakin Allah melihat dia, membuat dia tertegur bahwasanya perbuatan jelek sekecil apapun Allah pasti melihatnya. Ihsan yang kedua cakupannya sangat luas. Karena ihsan yang kedua adalah ihsan kepada seluruh makhluk. Ihsan kepada kedua orang tua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada keluarga, kepada anak, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, serta aku pun berbuat baik kepada keluargaku. Berbuat baik yang lainnya juga adalah kepada orang yang lebih tua dihormati, yang kecil dirahmati. Yang besar dihormati, yang kecil dirahmati. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir haqqo kabirina wa lam yarham saghirana." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan termasuk dari golonganku orang yang tidak menghormati hak yang besar, tidak merahmati yang kecil atau yang muda. Berbuat baik juga bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali adalah binatang. Binatang pun manusia dianjurkan untuk berbuat baik pada kita. 6. Berbuat baik kepada mereka. Hal tersebut datang dari sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha katabal hasanati fi kulli syai. Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinud dibha falyuhid ahadukum syafrata wal yurih dabihata." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Menetapkan artinya mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, menyembelihlah dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik padahal kita ingin menghilangkan nyawa? Antara itu binatang ataupun yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tajamkanlah pisau yang kau gunakan untuk menyembelih. Berikanlah ketenangan kepada sembelihan engkau. Jangan dengan menggunakan pisau yang tumpul, akan menyakiti dia. Inilah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperlakukan kepada seluruh makhluk. Kemudian jenis yang ketiga berbuat baik adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri dengan artian bahwasanya berikan hak diri engkau. Ketika lapar, berikan makan. Ketika ngantuk, pergilah tidur. Ketika bodoh, pergilah belajar. Itulah berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri, manfaat dan kebaikannya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Namun apabila kalian berbuat buruk kepada diri kalian sendiri, juga akan kembali dampak buruknya kepada diri kalian sendiri. Tidak menyakiti orang lain. Baik akan keuntungan baik bagi kita, buruk yang kita lakukan juga merupakan akan kembali dampak buruk juga kepada diri kita. Ayuhal muslimun, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan setelah terdahulu penyebutannya berupa dua ayat dari Al-Qur'anul Karim merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa lazim yang wajib ataupun anjuran yang sunnah, pasti di dalamnya ada kebaikan. Berbuat baik pasti ada kebaikan di dalamnya. Entah kita sadari ataupun kita tidak sadari. Entah kita tahu ataupun kita tidak tahu, perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik, tentunya memiliki kebaikan. Paling pertama bahwasanya berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan baik juga akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Entah itu Allah yang memberikan kebaikan yang sama dari diri Allah Subhanahu wa taala atau Allah akan menggiring orang lain berbuat baik kepada diri engkau ketika engkau berbuat baik. Baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama ataupun kepada diri sendiri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Tidaklah perbuatan baik tersebut kecuali juga akan dibalas dengan kebaikan yang sama dan setimpal. Kebalikannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kejelekan, orang yang berbuat jelek juga akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan yang serupa. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang kejelekan, demikian juga manfaat daripada berbuat baik adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Duhai seandainya saja ayat ini merupakan satu-satunya ayat yang turun menerangkan tentang kebaikan, menerangkan tentang balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, niscaya cukup bagi orang tersebut untuk meyakini bahwa perbuatan baik adalah sangat baik. Perbuatan baik memiliki manfaat yang luar biasa. Mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi datang bahwasanya kebaikan adalah orang berbuat baik adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terulang beberapa kali dalam Al-Quranul Karim. Wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Ahsinu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Ma'idah, dalam beberapa surat yang lainnya juga terulang beberapa kali, berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah, kecintaan Allah kepada orang yang berbuat baik, rahmat Allah kepada orang yang berbuat baik, bahkan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun juga kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau orang berbuat baik kemudian Allah bersama dia, siapa lagi yang mau mengganggu dia? Siapa lagi yang mau mengusik dia? Siapa lagi yang mau mengusik dia? Siapa lagi yang mau menyakiti dia ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersama seseorang? Ingin mendapatkan ma'iyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat baiklah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, inna rahmatallah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menerangkan tentang orang-orang tersebut didekati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang tersebut berbuat baik. Demikian juga berbuat baik adalah ganjarannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan kenikmatan yang paling puncak di dalam surga, memandang atau melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat baik tempat mereka di surga. Orang-orang yang berbuat baik mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Serta orang-orang yang berbuat baik juga mendapatkan ganjaran, balasan untuk melihat kepada wajah Rabb-nya. Dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat Yunus, kata Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan. Al-husna wa ziyadah. Menerangkan tentang orang-orang. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan kebaikan mendapatkan husna. Husna di sini artinya adalah surga. Wa ziyadah. Tambahan nikmatan di dalam surga adalah memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kebaikan tentang orang-orang yang berbuat baik. Serta apa yang telah kita sebutkan di depan menurut cukup. Bahwasanya orang-orang berbuat baik adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Mendapatkan kecintaan dari Allah. Turun rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serta dia adalah cikal bakal penduduk surga. Masyarakat muslimin. Jemaah-jemaah moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain apa yang telah kita sebutkan di depan berupa berbuat baik. Macam ragam dari berbuat-buat baik. Kemudian berbuat baik mencakup pada tiga anggota. Tiga macam bentuk amalan berbuat baik. Berbuat baik dengan lisan, itu adalah anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada orang-orang dengan kebaikan. Bertutur kata yang baik dalam bermuamalah. Berbicara yang baik ketika menyampaikan. Berkomunikasi yang baik ketika berdialog dengan orang lain. Demikian juga berbuat baik adalah termasuk ucapan. Sebaik-baik perbuatan adalah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Berdakwah, ucapan. Dengan berdakwah termasuk sebaik-baik ucapan. Demikian juga al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Keluar kepada umat manusia untuk menyampaikan kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran. Orang tersebut dijuluki dia adalah orang terbaik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Seterusnya berupa perbuatan kebaikan yang lainnya adalah berucap, bertutur kata, berbuat kebaikan dengan membagi kebaikan kepada sesama, bahkan kebaikan tersebut mungkin saja pada perbuatan-perbuatan yang sepele dianggap. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah wa antalqa akhaka biwajhin thalih. Setiap kebaikan adalah bernilai sedekah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya pun engkau hanya bertemu dengan saudara engkau dengan sekedar tersenyum, termasuk perbuatan kebaikan kepada saudara kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimun, Jemaah Jumat, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu dari khutbah yang pertama, anjuran bahkan perintah dari Allah untuk melakukan kebaikan, serta telah kita pun ketahui dari dalil-dalil tentang keutamaan daripada kebaikan, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Seandainya pun tak seorang pun menilai kita, kita adalah orang yang baik. Yang kita cari adalah pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala serta penilaiannya. Terkadang kita telah melakukan kebaikan, namun bisa jadi reaksi dari orang lain, entah itu menganggap kita baik atau bisa jadi menganggap kita buruk. Dan itu hal yang lumrah. Selain terjadi kepada kita, juga terjadi pada orang-orang sebelum kita dari kalangan orang-orang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha, sang istri, menilai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang baik. Dengan hujah dan bukti yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan dari perangai dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah radhiyallahu anha, memuji, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang baik. Kalla innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'inu 'ala nawaidil haq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau nam Khadijah radhiyallahu anha, mempersaksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang baik, di antaranya adalah saling membantu sesama, membantu orang yang tidak punya, menyambung tali silaturahmi, sering mendermakan hartanya pada jalan-jalan al-haq. Namun tetap saja ada orang yang memusuhi dan tidak sukai. Inilah sunnatullah fi khalqi. Namun bukan demikian engkau berhenti dari perbuatan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pujian ini di awal kali beliau mendapatkan wahyu sebagai bentuk perintah dari Allah untuk berdakwah, tetap belum melanjutkan dakwahnya. Ketika engkau berbuat baik, teruslah melanjutkan perbuatan baik tersebut tanpa peduli orang menyanjung ataupun orang mencela. Pujian dari manusia bukanlah sebagai patokan bahwasanya engkau orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Yang dinilai adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Celaan dari orang lain bukan berarti juga engkau rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya orang memuji ataupun mencela entah terlalu berlebihan ataupun kurang. Makanya jangan berhenti untuk terus berbuat kebaikan. Lanjutkan kebuatan baik tersebut karena keutamaannya begitu banyak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.